السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pemerhati Raja Azan Ya Allah Wa'iyakum jami'an, di mana saja antum berada, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali mengkaji salah satu cabang ilmu dalam Islam, yaitu ilmu alat, yaitu disebut dengan ilmu nahwi, ilmu nahu atau grammar, terkait dengan tata bahasa Arab. Dan ilmu ini sangat penting untuk dipelajari, karena tidak mungkin seorang bisa membaca kitab yang apa baik yang berharakat, hatta terutama yang tidak berharakat, ya, tanpa menguasai ilmu ini. Sekalipun kitab itu berharakat, kalau tidak menguasai ilmu ini yang baik, maka dia akan salah, bisa salah dalam memahami, dalam memahami apa yang dibaca. Maka itulah perlu kita menguasai ilmu ini, terutama yang memposisikan dirinya dalam mengkaji, mempelajari ilmu-ilmu agama yang langsung ke kitab yang berbahasa Arab. Baik, malam ini kita lanjutkan, yaitu halaman 44. Ini berkaitan dengan jumlah, ya, yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Pertama, jumlah ismi fi'liyah, kemudian jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat diawali dengan fi'il, kata kerja, yang mana kata kerja ini ada yang memiliki objek atau maf'ul bih, ada yang tidak memiliki objek. Nah, yang tidak memiliki objek disebut dengan apa? Fi'il lazim. Yang memiliki objek atau menasabkan maf'ul bih, yang disebut dengan fi'il muta'addi. Nah, di sini tersun, akan tersun apa? Daripada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih, dan itu sudah kita bahas. Kemudian, jumlah kalimat fi'liyah itu ada yang apa? Kalimat aktif, ada yang kalimat pasif, ya. Dalam bahasa kita, aktif ada kalimat yang diawali dengan terjemah ada me, ya. Ya, atau semisalnya, sedangkan pasif diawali dengan kata di, di mana tidak ada pelaku di situ, disebutkan dalam tata bahasa Arab, yang ada adalah pengganti pelaku yang disebut dengan naib fa'il. Ini juga sudah kita bahas, ya, secara singkat. Nah, malam ini kita lanjutkan kalimat atau jumlah yang kedua, yaitu jumlah ismiyah, terdiri daripada dua unsur yang pokok, adalah disebut dengan mubtada dan khabar. Mubtada subjek, khabar adalah predikat. Predikat atau libu karangnya seperti itu dalam kaidah bahasa kita, ya. Tapi itu juga tidak sama persis, ya. Sebab subjek juga dalam bahasa Indonesia bisa jadi juga pelaku. Ya, sementara di sini subjek atau mubtada adalah isim yang terletak di awal. Kemudian pelengkapnya disebut dengan khabar, ya, pelengkapnya. Nah, itu yang kita bahas dalam bab ini. Satu persatu dibahas, yaitu masalah mubtada-nya seperti apa, kemudian nanti juga khabarnya seperti apa, bentuk khabarnya. Supaya kita bisa mengetahui ketika baca kitab, ini kita tahu, ini adalah jumlah ismiyah, ini adalah jumlah fi'liyah. Nah, ini yang mubtada, ini yang khabar, dan seterusnya. Untuk definisi mubtada sudah kita bahas secara singkat, nuqtah al-ula. Sekarang kita masuk pada nuqtah thaniyah, itu anwa'ul mubtada'i, yaitu macam-macam mubtada. Ini secara global, ya, macam-macam bentuk mubtada. Baik, sebagaimana biasa, kami meminta kepada antum yang ikut dalam kajian ini untuk bisa membaca di halaman 44, ya. Fadhal. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik atas penjelasan materi yang disampaikan. Ikhwat Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami praktek membaca di kitab Al-Khulasu Asasiyah fil Qawaid Nahwiyah di jilid yang kedua ini, halaman 44, di line telepon 021-823-6543. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, Ummu Fatimah di Bekasi. Naam, Ustaz, barakallahu fikum. Barakallahu. Naam, tafadhali. Nukta thaniyah, anwa'ul mubtada'i. المبتدأ نوعان، أولا المبتدأ له خبر وهو ثلاثة أنواع. أولا الاسم الظاهر يدخل فيه اسم الإشارة والاسم الموصول واسم الاستفهام واسم الشرط وغيرها، نحو المدرس نشيط، هذا المدرس نشيط، الذي حضر أحمل نحو من حضر الآن من يجتهد ينجح نعم. كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين في قلوبهم مرض أولئك أصحاب النار هذه سبيلي هذا بلاغ للناس ذلك عيسى بن مريم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فمن يأتيكم بماء معين من يضلل الله فلا هادي له. طيب أحسن بارك الله فيك. عليكم بارك الله جزاكم الخير وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa menghubungi lagi ya. Ini baru baca ya. Nanti kita akan bahas secara singkat. Nanti akan saya tanya ini bentuk mubtada'an seperti apa. Assalamualaikum. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami praktek membaca kitab Al-Khulasah As-Sosiyah Fil Qawaidah Nahwiyah di jilid yang kedua halaman 44. Silakan di line telepon 0218236543. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhuli Ummu Abdillah di Solo. Ya. Anwa'ul mubtada'i. Naam. Anwa'ul mubtada'i. Al-Mutabda'u Nawani Awalan Al-Mutabda'u Lahu Khobarun Bahwa salah satu Anwa'in Awalan Al-Ismu Zahiru Yadkhulufi Ismul Isyarati Wasmul Mausuli Wasmul Istihami Wasmul Syarti Wawairiha Nahu Al-Mutabrisu Nasyidun Adal mudarisu nasyidun Alladhi khadoro ahmadu Nahwu Man khadoro al-an Man Yajtahid Yanjah Kakawli ta'ala Alhamdulillahi rabbil alamin Fi qulubihim marad Ula'ika ashabun nar Adihi sabili Ada balagul linnasi ذلك عيسى بن مريم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فمن يأتيكم بماء معين من يضلل الله فلا هادي له نعم أحسن بارك الله فيك وفيكم الله أستاذ جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا بارك الله فيك أمو عبد الله yang berada di Solo atas partisipasinya. Nah, ikhwati salam wa'alaikumsalam, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca di kitab Al-Khulasah As-Sosiyah Fil Qawaidah Nahwiyah jilid kedua halaman 44. Silakan di line telepon 0218236543. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Mujibur Rahman di Kota Mataram. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul mubtada'i. Al-mubtada'u nang'ani. Awalan al-mubtada'u lahu khabaran wa huwa salah satu anwa'in awalan al-ismu zahiru yadkhulu fihi ismu al-isharati wal ismu al-mausuli wa ismu al-istifhami wa ismu al-sharti wa gairuha nahu Al-Mudarrisu Nasyidun Mazal Mudarrisu Nasyidun Allazi Hadara Ahmad Nahu Man Hadara Al-An Man Yajtahid Yanjah Ka Qawlihi Ta'ala A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fi qulubihim maradun ulaika ashabun nar hadhihi sabili hadha balaghul linnas dhalika Isa ibn Maryam والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فمن يأتيكم بماء معين من يضلل الله فلا هادي له. Baik, masyaallah. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Aki Mujibur Rahman di Kota Mataram atas partisipasinya di kesempatan malam hari ini. Nah, Kota Islam wa'alaikumsalam, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk membaca kitab Al-Khulasa As-Sasiyah fil Qawaid Nahwiyah di jilid kedua. Silakan di line telepon 021 823 6543. Ya, halo, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Ummu Ida di Pacitan. Naam Ustaz. Anwa'ul mubtada'i. Iya. Al-mubtada'u naw'ani. Awalan al-mubtada'u lahu khabarun. Bahwa satu anwa'i. Al-awwal al-ismu dhamiru. Tadakhulu fihi ismul isyarati. Ismul mutuli. Wasmul istighami. Wasmul syarti. Wa ghairiha. Nahu al-mudarrisu nasyutun. Hada al-mudarrisu nasyutun. Alladhi habara ahmadu. Nahu man habara al-an. May yastahid yanjah. Kaqalihi ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fi qulubihim maradun. Ulaika ashabun nar. Hadihi sabili nada balaghul linnasi dhalika Isa ibn Maryam walladhina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun kamay ya'tikum bima'in ma'in may yudlilillahu fala hadiyalah. Baik, masyaallah, ahsant, barakallahu fik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kita minta dalam ya. Nah, Ustaz. Nah, supaya ganjil ya. Ya. Empat sudah ya dari luar, sekarang satu dari dalam, silakan. Silakan, ya. Tafadhal Abu Dura. Ya. Anwa'ul mubtada'i. Al-mubtada'u naw'ani. Awalan al-mubtada'u lahu khabarun wa huwa thalathatu anwa'in. Al-awwalu al-ismu adh-dhahiru yadkhulu fihi ismul isyarati wal ismul mausulu wasmul istifhami wasmul syarti wa ghairuha. Nahu al-mudarrisu nasyitun. Hadzal mudarrisu nasyitun. Alladhi hadara ahmadu. Nahu man hadara al-ana man yajtahid yanjah. Faqalihi ta'ala a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fi qulubihim marad. أولئك أصحاب النار هذه سبيلي هذا بلاغ للناس ذلك عيسى بن مريم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فمن يأتيكم بماء معين من يدلل الله فلا هادي له. طيب. نعم. Masyaallah. Syukran. Jazakallahu khairan. Ahsan, tabarakallah fik. Baik, kita masuk pada pembahasan ya. Anwa'ul mubtada'i, yaitu macam-macam mubtada', yaitu macam-macam subjek atau subjek. Bahasa Indonesia apa? Subjek atau subjek? Subjek. Subjek ya. Baik. Dari bahasa Inggris ya. Baik, al-mubtada unawan. Mubtada itu ada dua macam. Ini secara global ya. Iya. Pertama, awalan pertama, al-mubtada'u lahu khabar. Mubtada yang memiliki khabar. Berarti nanti ada mubtada tidak memiliki khabar. Nah, itu berarti pemaham apa? Pemahaman mukhalafah ya kan? Iya. Iya. Artinya pelengkapnya bukan khabar. Nanti lihat yang as-sani atau sanian itu bisa. Ya, biar kita lompat dulu. Halaman 46. Sanian al-mubtada lahu fa'il sadda misal khabar. Mubtada memiliki fa'il. Ya. Fa'il perbuatan nih, pelaku. Sadda masal khabar. Dia menempati tempat khabar. Jadi dengan fa'il itu sudah cukup. Sudah cukup menyempurnakan kalimat, menempati tempat khabar. Ya. Artinya tempat itu tempat khabar, tapi i'rabnya fa'il. Nah, fa'il dan kalimat sempurna istilahnya itu. Jadi kiri yang pertama adalah mubtada lahu khabar, ini yang biasa sering dibahas ya. Yang sering dibahas itu ini ya. Wa huwa salastu anwa. Nah, mubtada yang memiliki khabar ini ada tiga macam secara global juga. Al awwalu al ismu dhahir. Itu isim zahir yang sudah kita bahas di fa'il dan maf'ul bih ya. Maf'ul bih. Iya. Yadkhulu fihi, masuk dalam isim yang zahirnya apa? Al-ismul isyarati, wal-ismul mausul, wasmus istifham, isim isyarat, wasmus syarti, isim syarat, wa ghairuha. Artinya bukan dhamir, bukan kata ganti. Jadi isim zahirnya apa? Bukan kata ganti. Apa isim zahir yang biasa? Yang itu nama orang ya. Muhammad, Ali, Ibrahim. Atau nama benda ya. Nama benda atau nama negara. Ya. Indonesia, Malaysia. Kemudian selanjutnya semua nama negara. Ini termasuk isim zahir. Baik nama orang, nama negara, nama-nama benda. Atau kata benda ya. Alkitab, Al-Mahad, Al-Idha'ah, siaran dan seterusnya. Nah itu kata isim zahir. Inti adalah lawan daripada kata ganti. Itu dia. Isim zahir adalah selain dhamir. Selain apa? Kata ganti. Ya. Kemudian ini contoh. Nah, nahu contoh. Lihat ini. Al-mudarisu nasyid. Nah, mudarisu apa? Ini mubtada. Apa bentuknya? Isim zahir bentuknya. Karena dia bukan kata ganti. Al-mudarisu nasyidun. Ini kalimat yang simple ya. Ya. Yang sering untuk diungkapkan. Al-mudarrisu nasyitun. Guru itu apa? Gesit, giat, rajin ya. Hadzal mudarrisu nasyit. Nah, mana mubtada'nya? Hadza, bukan mudarris. Mudarris itu bentuk apa? Badal ya. Ya, bentuk keterangan menerangkan makna hadza itu apa. Nah, cuma ini kedudukan i'rabnya adalah badal ya, bukan na'at. Jadi nak keterangan itu bermacam-macam bentuk. Bisa bentuk na'at ya. Ya, menjelaskan man'utnya, bisa mudhaf ilaih untuk menjelaskan mudhafnya. Nah, bisa ini badal ya. Hadzal mudarrisu nasyitun. Nah, guru ini rajin. Pelengkapnya bukan mudarris, pelengkapnya nasyitun. Nah, di sini mubtadanya apa? Hadza. Itu subjeknya, mubtadanya. Kemudian alladzi hadara Ahmad. Yang hadir, yang telah hadir adalah si Ahmad. Nah, di sini si mausul sebagai apa? Sebagai mubtada di situ. Sebagai mubtada, subjek. Mana kabarnya? Ahmad, itu kabarnya. Nah, sedangkan hadar itu apa? Jumlah fi'liyah. Kita tahu, sering saya ungkapkan bahwa setiap isim mausul butuh apa? Silatul mausul. Silatul mausul adalah untuk pelengkap penjelas kata alladhi. Karena alladhi itu tidak bisa dipahami. Isim mausul tidak bisa dipahami kecuali ada silatul mausul. Alladhi Ahmad banyak. Yang ada Ahmad. Bagaimana yang adalah Ahmad? Kan tidak bisa kan? Yang apa? Alladhi hadar, yang telah hadir itu adalah si Ahmad, baru dia sempurna. Nah, alladhi ini kedudukan sebagai mubtada. Hadar itu adalah jumlah fi'liyah, silatul mausul. Mana fa'il hadar? Bukan Ahmad fa'ilnya. Enggak bisa fa'ilnya Ahmad. Kenapa? Nah, isim mausul butuh apa? Pertama silatul mausul, yang kedua apa? A'id, dhamir yang kembali pada isim mausul. Nah, mana dhamir kembali isim mausul? Itulah dhamir mustatir takdir huwa kembali pada alladhi. Ahmad itu sebagai pelengkap. Alladhi hadara, orang yang telah hadir. Nah, siapa? Ahmad. Allah si Ahmad. Jadi jangan salah ya, Ahmad itu bukan fa'il. Ahmad itu adalah mubtada. Fa'il hadara al-dhamir mustatir takdir huwa kembali pada alladhi. Kemudian contoh lain, man hadra an, nah berarti man apa? Isim istifham, ya kan? Mubtada di situ. Dari mana tahu mubtada? Karena khabarnya betul fi'il. Kan fi'il kan enggak bisa jadi mubtada kan? Kan bisa saja mubtada itu diakhirkan kan ya? Kan bisa mubtada itu diakhir, ya kan? Nah, ini karena hadar itu fi'il, fi'il tidak bisa jadi mubtada. Berarti man itulah mubtada, isim istifham mubtada. Man hadara al-ana. Nah. Kemudian man yastahid yanjah. Berarti mana? Apa beda man pertama man kedua? Sama-sama man bentuk itu. Apa bedanya? Nah, man itu apa? Syartiyah. Nah, itu tadi yang sudah dibahas kan, ada isim istifham, ada isim syarat. Nah, man hadar itu isim istifham. Kalau man yastahid yanjah, berarti man itu isim syarti, isim syarat. Karena ada khabar ada pelengkapnya. Mana pelengkapnya? Yastahid, ya kan? Yastahid. Atau jawab syarat ya. Setiap syarat itu ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Nah, kalau enggak dia bukan syarat. Man yastahid yanjah. Nah, fi'il syarat adalah yajtahid, khabarnya apa? Jawab syaratnya yanjah. Nah, ini man ini kuposisikan sebagai mubtada ya. Sebagai mubtada di samping syarat sebagai mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya jumlah daripada fi'il syarat dan jawab syarat. Yajtahid yanjah itulah pelengkapnya. Iya. Ke qauli ta'ala, kalau tadi contoh ya biasa ya dalam berbicara ya. Sekarang kita lihat ayat Quran. Karena ini penting. Iya. Karena ini salah satu apa? Kitab ini saya susun ada dalil ya, ya artinya diambil dari Al-Quran atau hadis ya sebagai apa? Sebagai penguat atau juga sebagai contoh dari Al-Quran. Ya. Contoh Alhamdulillahirobbilalamin itu jumlah apa itu? Jumlah ismiyah kan? Alhamdulillah itu kan isim ada alif lam sebagai apa dia itu? Mubtada. Lillah itu khabar jar majur bisa enggak? Lillah itu mubtada enggak bisa karena syubul jumlah jar majur itu tidak bisa jadi mubtada. Berarti alhamdulillah itu mubtada. Segala puji apa? Pelengkapnya lillah hanya untuk Allah. Sedangkan Rabb itu adalah badal. Nanti akan di nanti ada pembahasan khusus insyaallah di jilid yang ketiga itu. Ya. Kemudian contoh lain fi qulubihim marad. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit ini. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah, enggak mungkin jumlah fi'liyah karena tidak ada fi'il kan? Nah, jumlah ismiyah. Sekarang mana mubtada'nya? Mungkin kafi qulubihim? Tidak. Mubtada'nya di akhir. Nah, kembali pada definisi awal. Coba lihat di halaman 44. Poin pertama, ta'rifu mubtada'. Apa itu? Al-mubtada'u wasmun marfu'un. Isim marfu' yaqa fi ibtida'il kalam. Terletak di awal kalam atau di awal kalimat. Wa ahyanan terkadang yu'akhar. Diakhirkan. Nah, ini contohnya, diakhirkan. Fi qulubihim marad, nanti akan dibahas kenapa diakhirkan, apa hukum diakhirkan, wajibkah atau jais. Nah, itu ada kaidahnya. Nah ini wajib diakhirkan karena dia nakirah mutlaqah. Iya. Mana khabarnya fi qulubihim bentuk jar majrur? Nanti juga akan membahas apa? Anwaul khabar, akan dibahas tentang macam-macam bentuk khabar. Iya. Kemudian, nah itu bentuk apa marad itu? Isim apa? Isim zahir ya. Isim zahir. Ini menunjukkan bahwa mubtada itu tidak selamanya ma'rifah. Ada kalanya nakirah. Di sini saya apa kasih contoh yang beragam ya. Marad itu kan nakirah kan? Nah, bukan ma'rifah. Nah. Jadi bisakah? Bisa mubtada bisa nakirah. Nah, nanti akan dibahas khusus ya kapan dia nakirah itu. Kemudian ulaika ashabun nar. Ini kan jumlah ismiyah sah? Nah, jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya ulaika? Bentuk apa itu? Isim zahir. Macamnya apa? Isim isyarah, ya kan? Isim isyarah. Itu posisi sebagai mubtada'. Khabarnya ashabu. Itu khabarnya pelengkap, ya. Hadhihi sabili. Karena sabil itu muannas majazi ya. Hadhihi sabil sama dengan tariq itu muannas majazi. Maka pakai hadhihi, sabil, tariq, kidrun, priyo, itu dianggap mu'annas, nar, dianggap mu'annas itu. Ya. Nah, seperti ini harus dihafal ya. Karena itu sifatnya sama'i. Ya. Tidak ada kaedah khusus. Ya. Hadhihi sabili. Nah, ini mubtada mana hadhihi? Isim isyarah. Khabarnya apa? Sabili. Itu khabarnya. Kemudian, hadha balagun linnas. Ya. Juga isim isyarah. Hadha. Itu mubtada mana khabarnya? Balagh. Kemudian dzalika Isa bin Maryam, ini jumlah ismiyah, salah. Mana mubtada'nya dzalika? Isim isyarah. Kata tunjuk jauh kan? Lil ba'id. Aina khabar? Isa. Itu khabarnya. Kemudian walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ah, mubtada'nya alladzina, itu mubtada', isim mausul. Sebagaimana contoh tadi ya, dari kalimat sendiri alladzi hadara Ahmad. Nah ini. Al walladzina kadzdzabu biayatina apa? Sanastadri, itu khabarnya. Dalam bentuk jumlah fi'liyah juga akan dibahas tentang macam-macam khabar. Itu pelengkapnya. Sanastadrijuhum. Walladzi, itulah apa? Mubtada'nya isim mausul. Kemudian faman ya'tikum bima'in ma'in. Nah, mana mubtada'nya? Man. Man apa ini? Istifham, karena tidak ada jawab kan? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang bisa mendatangkan kan? Iya. Iya, perhatikan. Kemudian waman yudlil fala hadiyalah. Mana apa itu? Syartiyah. Nah, mubtada' juga. Mana khabarnya? Yudlil. Nah, yudlil waman yudlil fala hadiyalah. Khabarnya adalah bukan yudlil saja. Jadi jumlah apa? Daripada fi'il syarat dan jawab syarat. Mana jawab syaratnya? Fala hadiyalah. Nah, itu jawab syaratnya. Sudah dibahas ya tentang syartiyah ya. Jilid yang pertama. Nah, kenapa pakai la di sini, pakai fa di sini kan? Kenapa? Karena jumlahnya la hadiyah itu sebenarnya jumlah ismiyah itu. La itu la nafi, nafi al jinsi ya. Itu juga sudah ada dibahas syarat fa itu masuk. Iya. Yeah. Di jilid yang pertama. Manakala jawab syaratnya adalah bentuk la nafi al jinsi. Nah, ini contoh ya. Contoh tentang mubtada'nya isim zahir, yang mana isim zahir ini adalah asal maknanya al-isim zahir, al-isim yang nyata ya, nyata isimnya. Iya, maksud di sini adalah bukan kata ganti. Iya, bukan kata ganti. Kata ganti itu adalah kata ganti dari isim zahir. Apa itu? Saya, kami, kamu, kalian, dia, mereka. Kata ganti dari isim zahir, iya kan? Nah, itu bukan masuk isim zahir. Itu nanti masuk yang kedua, kata ganti. Intinya isim zahir adalah bukan dhamir, bukan kata ganti, itu isim zahir. Ya. Nanti akan ada juga masdar muawwal, ini dibedakan ya, dibedakan. Karena masdar muawwal itu bukan isim yang nyata ya. Karena bentuk an dan fi'il. An fi'il itu kan sebetulnya bukan isim ya. Iya. Betul, sebetulnya bukan isim, tapi karena bisa ditakwil pada masdar, dikembali pada masdar, nah, maka dikatakan apa? Masdar muawwal. Nah, maka itu bisa jadi mubtada. Maka saya pisahkan dia antara isim zahir dengan masdar muawwal ya. Ada yang bagikan dua macam, isim zahir dan dhamir, apa dhamir? Ya boleh-boleh saja ya. Ya, tapi mungkin dibahas isim masdar muawwal itu digolongkan masuk kepada isim zahir. Nah, tidak perlu dibahas secara khusus. Tapi di sini saya bahas, saya pisahkan supaya paham ini. Iya. Baik. Kita lanjut yang kedua ya, silakan baca. Iya. Nah, kita berikan kesempatan ya. Ustaz ya, sama ini para pendengar dan pemirsa, silakan bagi Anda yang ingin praktek kembali untuk membaca kitab Al-Khulasa Asasiyah fil Qawaidah Nahwiyah di jilid yang kedua, di lantai telepon 0218236543. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Ummu Abdillah di Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Salian Abdomirul Mufasilu Lahu Ala Qolibun Anti Tilmidatun Antum Ujtahiduna Anti Tilmidatun. Iya, jangan salah di mana panjangnya ya. Kalau panjangnya di dal itu jadi jamak muannas. Anti Tilmidatun. Anti Tilmidatun. Ya. Antum Mujtahiduna. Kakauli ta'ala wa antum ta'lamun bahum fiha khalidun wa nahnu nusabbihu bihamdika. Iya. Terus salisan, lanjutkan salisan. Salisan al-masdar mu'awwal. Iya. Wa huwa an wa fi'lu lahu wa an tusafira yauma afdalu laka. Iya. Ai safaruka. Iya. Nahu alaika antusolia fi waktiha ay asolatu Faqauli ta'ala wa antasumu khairul lakum ay siyamukum khairul lakum. Baik, ahsant, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ummu Abdillah yang berada di Solo atas partisipasinya. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ridho di Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dari Pak Cep. Ya, dari mana dari Pak? Dari Pak Cep di Pak Cep. Jakarta. Pak Cep di Jakarta. Iya. Iya, silakan Pak Cep, tafadhol. Sanian ya. Iya, sahih. Adomirul mutasilu. Nahu ana talibun. Iya. Anti tilmizatun. Tilmizatun, mimnya panjang Pak. Zalnya dipanjang, jangan panjang pendek ya. Zalnya pendek. Iya, iya. Anti tilmizatun. Iya. Antum mujtahiduna. Iya. Kaqouli ta'ala wa antum ta'lamun wa hum fiha khalidun. Iya. Wana nunusab dihu bihamdika. Jayid. Salisan Al-Masdarul Mu'awalu. Iya. Wahuwa'an wal-fi'lu. Nahu wa'an tusafiro al-yawma afdolulaka. Iya. Ain syafaruka. Wanahu alaika an tusolia di waktiha. Iya. Ay sholatu kekauli ta'ala wa anta sumu khairul lakum. Iya. Ay siyamakum. Siyamukum. Siyamukum. Iya. Ay siyamukum khairul lakum. Baik, ahsant, barakallahu fiik, masyaallah. Wa fiikum barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah nah. Cara membaca terutama bagi apa untuk membacanya pemula terutama ya. Jadi bacanya jangan cepat-cepat. Kecuali kalau sudah lancar ya. Pelan-pelan seperti tadi cukup bagus itu. Iya, untuk melatih ini. Baik. Iya. Ini masih kita buka kesempatan. Iya, silakan. Iya. Nah, silakan bagi Anda yang ingin praktek membaca kitab Al-Khulasa As-Sasiyah Fil Qawaidah Nahwiyah di jilid kedua halaman 45, silakan di line telepon 0218236543. Ya. Halo. Silakan. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin membaca. Baik. Terputus. Kita coba dari ikhwan yang ada di studio. Ya. Silakan Abu Ibrahim. Tafadhol. Asani ad-dhamirul munfasilu nahwu ana talibun anti tilmidatun antum mujtahiduna kaqoulihi ta'ala wa antum ta'lamun wa hum fiha khalidun wa nahnu nusabbihu bihamdik. Ats-tsalits al-masdarul muawwalu wa huwa an wal fi'lu nahwu wa antusafirul yawma afdalu laka ay safaruka wa nahwu alaika antusalliya fi waqtiha ay as-salatu kaqulihi ta'ala wa antasumu khairul lakum ay siyamukum khairul lakum. Baik, ahsant, barakallahu fiik, masyaallah. Nah, syukran, jazakallahu khairan buat Abu Ibrahim atas partisipasinya. Nah, wa jazakumullah. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca kitab di line telepon 0218236543. Ya. Halo. Silakan. Ya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0218236543. 6. Assalamualaikum. Ya. Ya, terputus kadarullah. Naam, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktik membaca kitab Al-Khulasah Asasiyah fil Qawaid Nahwiyah di jilid yang kedua halaman 45 di lantai telepon 021 823 6543 6. Halo. Baik. Belum tersambung. Halo. Silakan. Naam. Assalamualaikum. Naam. Sepertinya belum tersambung, Ustaz. Iya. Mungkin baik, kita lanjutkan. Iya, kita lanjutkan ya. Bentuk mubtada yang kedua. Ya. Daripada ada tiga macam ya untuk mubtada yang memiliki khabar, ada tiga macam. Pertama ism dhahir, yang kedua ya. Adalah ya sudah, ada yang tersambung? Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Ya, tidak ada suara. Ya. Baik. Baik. Yang kedua ada ad-dhamir munfasil. Nah, kenapa enggak dhamir saja? Karena tidak semua dhamir bisa jadi mubtada, jadi subjeknya, maka langsung pada apa? Bentuk dhamir yang bisa jadi mubtada itu ad-dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Munfasil ada dhamir itu kata ganti, munfasil terpisah. Itu dhamir yang berdiri sendiri. Dia tidak muttasil, tidak bersambung dengan apa? Fi'il atau isim. Dhamir yang berdiri sendiri. Itu kata munfasil. Yang dalam ilmu sharaf apa? Huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu, ya kan? Nah, ada juga munfasil yang lain. Iyahu iyahuma iyahum iyaka iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Sama-sama munfasil, cuma bedanya apa? Kalau yang pertama itu menempati tempat rafa, yang kedua menempati tempat nasab. Nah, yang kedua enggak bisa dipakai. Kenapa enggak bisa dipakai untuk subjek? Karena mubtada itu hukumnya marfu. Nah, enggak bisa apa? Iyyaka tabibun, enggak bisa. Karena iyyaka itu adalah dhamir yang menempati tempat nasab. Dia bisa seperti jadi mubkhab apa? Maf'ul bih, dia bisa, ya kan? Kita kurangkan iyyaka na'budu, kan? Iyyaka na'budu. Iyyaka itu maf'ul bi muqaddam. Na'budunya adalah fi'il. Nah, itu dulu kan. Nah, kenapa? Karena ada tujuan. Itu lil hasar namanya. Lil hasar atau ikhtisas, kekhususan, membatasi. Hanya engkau yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Berarti tidak boleh minta tolong oleh lainnya. Tidak boleh menyembah yang lainnya. Tidak boleh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Nah, itulah sebab apa? Tauhid ibadah ya. Nah, kalau masih ibadah lagi berarti itulah yang disebut dengan syirik. Ya. Nah, kalau orang paham tentang tata bahasa ini, dia akan paham tentang apa? Tauhid akidah itu. Jadi jangan main-main masalah akidah ya. Iya. Nah, itu yang menjadi objek khabar apa menjadi apa? Maf'ul bih. Nah, ini yang menjadi subjek. Kalau dia subjek atau mubtada, pakailah dhamir yang menempati tempat rafa. Disebut istilah dhamir rafa munfasil ya. Iya. Mau pakai dhamir rafa munfasil juga boleh istilah itu, karena itu istilah lama ya. Atau dhamir rafa apa dhamir munfasil li mahallir rafa, ya. Bisa dhamir munfasil li mahallir rafa, dia menempati rafa. Kenapa mahal? Karena dhamir itu mabni. Setelah mabni di rafa mahalnya. Iya. Nah, apa contohnya? Itu kembali ke huwa humahum. Itu saja diapal. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, anana. Ya, dhamir itulah yang bisa menjadi subjek. Nah, contoh. Nahu ana talibun, ya kan? Nah, ini yang sering belajar bahasa Arab ya. Nah, contohnya. Ana talib, huwa talib, anta talib. Apa lagi? Yang, kan anta yang untuk tunggal ya. Huwa talib, ana talib. Apa lagi? Anta talib. Nah. Kemudian anti, antum muannats kan? Anti tilmidah, hu hiya tilmidah, anti tilmidah, ana tilmidah. Kan ana itu bisa muannats, bisa mudzakkar, sah? Ana tilmidah, apa lagi? Nah. Itu kan? Hiya tilmidah, anti tilmidah, ana tilmidah. Antum jama'. Antum mujtahidun, ya kan? Antum mujtahidun. Antum tullabun, antum mudarrisun, antunna mudarrisat, antunna talibat. Nah, itu sebagai apa? Sebagai mubtada bentuk dhamir munfasil. Baik orang pertama, saya dan kami, nahnu, ya, ana dan nahnu. Baik orang kedua, mukhatab, ya, anta, antuma, antum. Maupun orang ketiga, huwa humahum, hiya humahunna. Qaqali ta'ala, contoh Al-Quran, wa antum ta'lamun. Nah, itu antum itu sebagai apa? Jumlah apa kan ini? Jumlah ismiyah, bukan fi'liyah. Walaupun ada fi'il di situ. Ya. Karena isim di awal, antum, nah itu mubtada. Mana khabarnya? Ta'lamun, bentuk jumlah fi'liyah. Akan kita bahas nanti, anwa'ul mubtada, anwa'ul khabar, di halaman 46 selanjutnya itu. Nah, kemudian apa? Wahum fiha khalidun. Nah, jumlah apa? Jumlah ismiyah. Mana mubtadanya? Hum. Mana khabarnya? Khalidun. Ya. Wahum fiha khalidun. Mereka, artinya ini kembali neraka ya. Mereka dalam fiha. Nah, nanti bisa lihat ya. Mesti lihat di apa? Putnot yang 9 ya. Nanti dicek Al-Quran. Nah, hiya ini kembali ke mana ini? Apakah ke surga atau pada neraka? Silakan aja nanti. Ya, kita tidak bahas itu. Yang penting dia apa? Mubtadanya hum, kemudian khabarnya khalidun. Ya. Kemudian wa nahnu nusabbihu bihamdik. Nah, nahnu itu mubtada. Mana khabarnya nusabbih? Nah, itu khabarnya. Nahnu itulah mubtada. Bentuk semua contoh adalah bentuk dhamir. Begitulah dhamir-dhamir lainnya yang dhamir munfasil. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk mubtada ketiga adalah al-masdar muawwal. Masuk awal maksud apa? An dan fi'il. Artinya dia an fi'il bisa dikembalikan kepada masdar. Kata awal ini, muawwal ini di kalimat dari ala ya'ul ya. Ala itu bagaimana? Ya'ul bagaimana? Ya, yarji. Ya, ala ya'ulu ya. Jadi awala yu'awwilu dikembalikan. Bisa juga mana apa? Awal yu'al bagaimana yufassir. Makanya dalam apa? Tafsir Imam Tabari ya. Bahwa ta'wilu hadil ayah. Nah, arti tafsir hadil ayah. Pengertian ta'wil itu adalah pengertian ta'wil apa? Menurut salaf salih terdahulu kan maksud tafsir ya. Nah, arti tafsir. Ta'wil ditafsirkan bisa juga dikembalikan. Ma'an dan fi'il itu bisa dikembalikan kepada masdar. Itu kata masdar mu'awwal. Intinya ada masdar mu'awwal an dan fi'il diantaranya. Nanti ada juga anna, wasmuha, wa khabaruha. Nanti ada juga ma'al masdariyah ya. Nah, itu sudah kita singgung itu di mana? Di maf'ul bih kalau tidak salah itu ya. Nah, ini contoh wa antu safiral yawma afdalu laka. Nah, jumlah apa ini? Ini jumlah ismiyah bukan fi'liyah. Karena ada khabar itu afdal khabar. Itu khabarnya. Nah, berarti apa? An dan fi'il itu apa? Kedudukan sebagai mubtada di situ. Afdalu itu khabarnya. Wa antu safiral yawma afdalu laka. Apa mana antu safar? Bisa kembali pada masdar. Apa itu? Safarukal yawma afdalu laka. Nah, keberangkatanmu, safarmu di hari ini lebih baik untukmu. Lebih baik untukmu. Ya. Lebih baik bagimu. Keberangkatanmu hari ini. Ya. Nah, itu kedua apa? Pusing itu ada sebagai mubtada. Antu safira. Jadi kalau kita bikin uslub ya, boleh dua, salah satu pilih. Mau pakai an dan fi'il atau pakai masdar langsung. Wa antu safiral yawma afdalu laka atau wa safarukal yawma afdalu laka. Sama saja itu jumlah ismiyah. Keberangkatanmu, safarmu di hari ini lebih baik bagimu. Ya. Alaika antu salli, alaika antu salli fi waktiha. Nah, alaika ini ada mana ilzam, harus ya. Nah, ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah bukan jumlah fi'liyah. Wa alaika antu salli fi waktiha. Alaika, kamu harus salat pada waktunya. Nah, bisa dikembali ke antusalia ini, bisa dikembali kepada masdar ai. Alaika salatu fi waktiha. Alaika salat. Nah, alaika salatu, alaika siyamu. Alaika siyamu. Alaika al-umratu, alaika al-hajju, alaika ta'atul walidain. Ya. Nah, itu jumlah ismiyah. Mana khabarnya? Alaika itu khabar muqaddam itu. Khabar muqaddam. Mubtada'nya itu antusalliya bentuk masnama awal. Mubtada mu'akhar. Ya. Nah, itu tinggal pilih kalau mau bikin uslubnya. Mau pakai an dan fi'il atau pakai masdar. Alaika antusalliya ay alaika salatu. Alaika antasuma alaika siyamu. Alaika antahujja alaika alhajju. Alaika antatamira alaika al-umratu. alaika an tuti'u walidaik, alaika ta'atu walidaik. Ada dua takbir, pilih saja antara dua. Nah, kalau yang kedua, alaika ta'atu walidaik, itu berarti muktadanya bukan masdar muawwal, itulah isim zahir kan. Itu kena masdar alaika, afwan, mungkin perlu kalau saya ngomong nanti enggak terbayang kan ya. Ini perlu kalau bikin uslub ya. Ya. Alaika itu wajib ya artinya. Ya. Alaika an tasuma. Tasuma. Alaika an tasuma. Kamu harus puasa. Kapan? Hadhihi sana. Ya, umpamanya dia baru baligh. Ya, sebelumnya enggak puasa. Ya, sekarang sudah baligh. Wajib. Alaika an tasuma fi hadhihi sana, di tahun ini. Perhatikan. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Mana mubtada ini dia? Inilah mubtadanya. Kalau tanya bentuknya apa Ustaz? Inilah katakan masdar muawwal bentuknya. Apa bentuknya? Masdar muawwal. Masdar muawwal. Maksudnya apa? Ini bisa ditakwilkan, bisa dikembali kepada masdar. Apa takwilnya? Apa takwilnya? Ai wa alaika an tasu'ai alaika siyamu. Ya. Kamu wajib, enggak perlu siyamuka karena sudah ada ka di sini. Iya, supaya tidak terjadi pengulangan. Alaika an tasuma fi hadhihi sana, ai alaika siyamu fi hadhihi sana. Kalau dibaca masdar ini mesti marfu. Jangan salah baca, jangan asyama. Asyamu, kita bikin konteksnya nih. Ya, ada dua konteks, pilih. Alaika asyamu fi hadhihi sana. Iya. Nah, jumlah apa ini? Ini jumlah ismiyah. Ini mubtada ini, mubtada. Ada khabar, ini khabar. Apa bentuk khabarnya? Ya, syibhul jumlah jar majrur. Syibhul jumlah jar majrur, ya kan? Ya, nanti insyaallah akan dipelajari itu. Nah, ini jar, jarun wa majrur. Ya, syibhul jumlah alaika. Itu khabar muqaddam. Karena khabar syibhul jumlah itu boleh dulukan. Nah, boleh dulukan. Nah, ini mubtada, tapi mubtadanya apa? Masuk ke mana? Asyamu. Isim zahir, ya kan? Jadi isim zahir itu tidak mesti kata benda. Tidak mesti kata benda, nama orang, nama negara, nama apa? Benda ada di kursi, enggak. Jadi isim zahir itu masuk apa? Ini apa namanya nih? Asyam ini. Apa? Isim ma'nan. Atau apa? Masdar. Ya. Masdar itu, ini kan masdar kan, sama yasumu siyaman, ini namanya masdar, iya kan, apa namanya, bentuk masdar, bentuk ketiga perubahan kata dalam ilmu sharaf, iya, masdar, sama yasumu siyam, atau saum, ya. Dua masdar, sama yasumu siyaman wa sauman, kedua-duanya boleh, iya, nah ini masdar, atau disebut apa, isim, maknan. Apa maksudnya ini? Isim maknan. Isim maknan adalah dia berasal dari kata kerja. Ini mustaq dari apa? Istiqaq dari apa? Berakar dari akar kata daripada fi'il. Itu menurut ulama Kufah. Asal kata itu fi'il madhi. Tapi Basrah mengatakan masdar itu akar kata. Terlepas pada itu, kita itu tidak terlalu penting ya. Iya. Yang jelas ini masdar. Nah, kalau bahasa kita apa? Bahasa kita apa? Kata yang dibendakan ya. Kata yang dibendakan. Dan berasal dari mana itu? Kata yang dibendakan. Berasal dari kata kerja, ya kan? Nah, itu. Bahasa Inggris apa sih? Swim, swimming, ya kan? Swim, swimming, ya. Betul kan? Apa lagi? Read, reading. Betul. Write, write, nulis ya. Writing. Writing. Nah itu dia masdar ya. Sing, singing. Nyanyi, singing ya. Bukan songong. Singing. Tidak salah. Saya masih terbayang begitu. Baik. Intinya adalah bahasa kita lebih enak ya. Berasal dari kata kerja. Iya, itu apa? Yang dibendakan. Kata kata benda abstrak ya. Nah, itu isim maknan. Jadi maknan isimnya abstrak. Ya betul, ahsad barakallahu fik. Itu artinya isim maknan. Isimnya abstrak. Kenapa? Enggak bisa dilihat, enggak bisa diraba. Ya, bepergian, pukulan, bisa enggak diraba pukulan itu? Enggak bisa istab. Kalau benda bisa, kitab itu bisa di apa? Nah, itu namanya isim apa? Isim zahir. Nah, itu isim zahir nyata. Nyata apa? Dan bisa malmos ya. Nah, ini juga digolongkan juga termasuk isim zahir. Iya. Kalau dia bentuk masdar ya. Kalau an dan fi'il itu namanya istilah apa? Masdar muawwal. Nah, kenapa? An dan fi'il tidak terlihat isimnya. Karena ini an, ini fi'il. Ya. An dan fi'il. Kita enggak bisa juga mengatakan jumlah fi'liyah. Karena ada fi'il enggak? Karena ada khabar masalahnya. Ini khabar. Alaika antasuma. Iya. Tadi apa? Selain contoh tadi. Coba dari contoh itu. Contoh yang kedua. Antusafir al-yawma afdal laka kan? Itu afdal laka. Itu khabar pelengkap. Nah, itu enggak bisa jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah afdal itu jadi apa kalimat itu? Iya. Nah, itulah dikaji para ahli nahu ya. Ya, intinya adalah masdar muawwal itu bisa menjadi subjek mubtada sebagaimana dia pun bisa menjadi fa'il yang sudah kita bahas dan juga bisa jadi apa? Maf'ul bih, objek ya. Apa contoh yang menjadi fa'il? Kita ulang sedikit. Kan fa'il itu kan isim, so? Ternyata masdar muawwal bisa jadi fa'il. Apa? Yasurruni. Iya kan? Ati yasurruni. Mengembirakan saya kan, itu letter lucknya. Apa yang menjadikan saya gembira? Ya suruni an tan ahsan an tan jaha. Nah, an tan jaha. Ya suruni an tan jaha. Nih, ya suruni an tan jaha. Menggembirakan saya oleh kelulusanmu, itu letter lucknya. Kalau bahasa terjemah bebasnya, apa kira-kira ini? Saya senang kamu lulus itu kan gitu intinya kan. Ya. Jadi kalau kita translate kepada bahasa, kembali kepada bahasa translate, ya kira-kira familiarnya bahasanya apa? Yang penting tidak menyalahi maksud. Nah, kalau letter luck nggak bisa, bahasa jelek, menggembirakan saya oleh kelulusanmu, ya kan nggak bagus kan? Ya suruni antan jaha, saya senang, saya gembira kamu lulus, gitu kan itu. Yang bikin saya gembira adalah kelulusanmu. Nah, ini fi'il ya suru. Mana? Enggak bisa nih ya ini sebagai fa'il. Ini sebagai, kalau fa'il apa dhamirnya? Tu kan? Itu fa'ilnya tu. Kalau dia fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari? Mustatir ana. Pakai hamzah di awal. Nah, ini ya. Sebagai apa? Ini objek. Maf'ulun bih. Itu maf'ul bih. Ya ini ya mutakallim. Apa nun apa nun wiqayah ya ini betul ya ini mutakallim nunnya nun wiqayah ya yeah. Nah ini maf'ul bih enggak ada fa'il fa'il ini inilah tapi bentuknya masdar muawwal ya makanya masdar muawwal itu bisa jadi fa'il bisa jadi maf'ul apa contoh maf'ul kita ulang lagi uridu an aqra'a ya kan uridu saya ingin situ ada fa'il kan uridu an aqra'a urid saya ingin membaca. Nah, ada fa'il itu. Apa fa'ilnya ana? Mustatir kan? Ada fi'il ada fa'il. Fi'il ini fi'il muta'addin, membutuhkan objek. Apa yang saya inginkan? An aqra'a. Saya ingin membaca. Silakan tambah. Membaca apa itu? Baca Al-Qur'an kan? Nah, yang penting ini dia. Ini sebagai apa di sini? Masih muawwal. Sebagai objek daripada kata urid. Disebut maf'ul bih. Bentuknya masdar muawwal. Nah, coba ditakwil kembali pada masdar. Uridul qira'ata. Mau pakai yang mana? Silakan mau pakai uridul qira'ata, pakai masdar atau pakai an dan fi'il. Uridu an aqra'a. Demikian juga yasurruni an tanjaha. Ini fa'il atau pakai apa? Masdar. Yasurruni najahu. Pakai apa? Marfu. Nah, karena dia fa'il. Yasurruni yasurruni najahuka nih. Mesti marfu kena dia fa'il masdar. Nah, nu yasuri najahuka. Saya senang keberhasilanmu. Nah, ini sebagai fa'il, ini sebagai maf'ul bih. Ai uridul qira'ah. Itu masdarnya. Uridul qira'ah. Naam, uridul qira'ata. Ya, uridul qira'ah. Nah. Uridul qira'ata. Nah, ini mansub kena maf'ul. Yeah. Ini marfu. Nah, demikian juga ini. Apa takdirnya? Siyam. Nah, kena mubtada. Siyamu. Pilih antara dua, alaika antasuma hadis sana atau alaika siyamu hadis sana. Al-Quran, Al-Qurannya wa antasumu khairul lakum, ya kan? Itu jumlah ismiyah tu. Wa antasumu khairul lakum. Apa dikambil kepada masdar? Ai siyamukum khairul lakum. Itu. Itu Al-Quran wa antasumu. Kena jumlah itu enggak ada, enggak ada selain salah satu di antara dua tu. Nah. Mau ada istifham mau tidak? Masuk kepada salah satu jumlah, apakah fi'liyah atau ismiyah? Nah, itu fi'liyah itu. Wa an tasumu. Wa an tasumu khairul lakum. Ustaz, kan bisa saja jumlah fi'liyah, Ustaz, kan fi'il ini. Kalau jumlah fi'liyah ini jadi apa? Khairun, masalah kan. Nah. Jadi apa? Kenapa marfu di sini dia? Kalau jumlah fi'liyah ini taib, ini fi'il, fa'il. Ini yang jadi apa? Nah, inilah inilah apa? Kha mubtada mubtada. Nah, ai siyamukum. Itulah ditakdirkan siyamukum. Wa antasu ai wa siyamukum khairun lakum. Puasa kalian lebih baik bagi kalian. Nah, siam. Jadi ada dua konteks mau bikin, mau masdar langsung atau pakai an dan fi'latu masdar muawwal. Nah, tinggal ini dikembangkan kalimat seperti ini. Ya. Apa contohnya? Wa antadhhaba, wa antadhhaba ila suqi hadha sabah ahsan lak. Nah, ahsan laka, lebih bagus untukmu. Kenapa? Kalau siang nanti macet. Kan gitu. Pagi-pagi. Nah. Wa antadhhaba. Baik. Nah, itulah beberapa bentuk apa mubtada ya yang memiliki khabar. Nah, khabar ini belum dibahas di sini, itu nanti di nuktah selanjutnya. Nah, ini kita masih membahas tentang mubtada, bentuk mubtada yang kedua. Ya, atau bentuk mubtada kedua ya. Iya. Kan tadi ada macam itu. Kedua adalah al-mubtada lahu fa'il. Nah, kalau tadi apa? Mubtada lahu khabar. Sekarang mubtada lahu fa'il. Yang ada fa'il. Tapi dengan fa'il itu sudah mencukupi khabar. Karena dia menempati sebagai tempat khabar. Sehingga pelengkapnya sempurna. Iya. Baik, seperti apa? Ini yang jarang dibahas ya. Iya, ini jarang dibahas. Memang ini adalah sebetulnya pembahasan untuk tingkat apa? Lanjut ya. Lanjut. Ya. Kalau untuk pemula itu cukup. Bentuk yang pertama itu yang sering dibahas terus ya. Baik, kita lanjutkan sanian. Ya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Ikhwat Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin praktek membaca di kitab Al-Khulasah As-Sasiyah fil Qawaid An-Nahwiyah jilid kedua halaman 46, silakan di line telepon 021 823 6543. Ya. Halo. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca di kitab Al-Khulasah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Ummu Fatimah, terima kasih. Sanian. Al-mubtada'u lahu fa'ilun sadda masaddal khabari. Yushtaratu li mubtada'in lahu yushtaratu, bukan ishtarata. Dan bukan yashtar, yushtaratu, disyarakan. Nah, yushtaratu li mubtada'in lahu fa'ilun sadda masaddal khabari ma yali. Iya. Awalan an yakuna al-mubtada'u wasfan mufradan. Iya. Sanian an yasbiqahu nafyin aw istifham. Nafyun itu fa'il yasbiq, an yasbiqah. Oh. Iya. Nah. An yasbiqahu. An yasbiqahu nafyun aw istifham. Ha itu kembali ke mana? An yasbiqahu ha itu kembali mana? Ha? Kembali ke mana itu? Mubtada sanian. Kembali kepada mubtada wasfun, wasaf kan? Syarat pertama apa? Mubtada wasaf itu. Nah, kembali pada al-wasfu. Al-wasfu sebagai mubtada-nya. Iya. Nahwu ma naimatun al-bintu. Iya. Ma naimatun al-bintani, ma naimatun al-banatu. Nahwu musafirun al-talibu, musafirun al-talibani, musafirun al-tullabu. Qawlihi ta'ala, qawlihi azza wa jalla, raghibun anta an alihati ya Ibrahim. فراغب مبتدأ وأنت فاعل سد ما سد الخبر ويجوز أن ويجوز زي نعم ويجوز أن kurang tepat juga makhraj ya. Nah. Iya, mirip-mirip dengan apa? Jim. Zai dengan jim. Iya. Juzu. Wa yajuzu. Zu. Wa yajuzu. Iya, betul. Nah. An ya'riba, an yu'raba, an yu'raba, an yu'raba raghibun khabarun khabaran muqaddaman. Iya. Wa anta mubtada'un mu'akhkhar, mubtada'u mu'akhkharan, mubtada'an mu'akhkharan, mubtada'an ya Ustaz ya. Iya. Mubtada'an mu'akhkharan. Kena atofnya kepada apa? Atofnya kepada ya wa yajuzu an yu'raba ay yu'raba apa? Raghibun khabaran muqaddaman wa anta atofnya pada raghibun kan mubtada'an mu'akhkharan. Iya. Lianna lianna ma ba'da al-wasfi mufradun mufradun ya. Nah. Wa in kana masannan aw jam'an fala fala yu'rab illa. Jangan sukunkan, mau cari selamat ya. Gampang itu fi'il mudhari kalau tidak ada yang menjazamkan, tidak ada yang menasab, berarti ini marfu. Ada selesai. Ya, la itulah nafi bukan fala yu'rabu. Fala yu'rabu illa fa'ilan sadda masad al-khabari. Iya. Lahu amustarihun ad-dhaifa. Amustarihud. Amustarihud. نعم الضيفاني الضيفاني يا مستريح الضيوف مستريح الضيوف مستريح الضيوف مستريحة البنات. Kalau lansan juga ya, amustarihu amustarihatul banatu ya. Karena ini baik, bukan Al-Qur'an nih. Kalau Al-Qur'an pakai non ya. Amustarihatunil kan gitu. Ini bukan Al-Qur'an. Ini enggak apa-apa Ustaz. Iya, kalau Al-Qur'an harus gitu kiraannya ya. Ini jangan dibaca seperti Qur'an. Jadi boleh kita baca seolah-olah enggak ada tanwin. Amustarihatul banatu. Boleh baca seperti itu Ustaz ya. Iya. Amustarihatul banatu. Nahwu ma kharijul waladani, ma kharijul waladani, ma kharijul awladu, ma kharijatul banatu. Ya. Wa idha kana alwasfu musannan aw jam'an wa ma ba'dahu musannan aw jam'un u'rib alwasfu khabaran muqaddaman wa ma ba'dahu mubtada'an mu'akhkharan. Nahwu musafiran almudarrisani, musafirun almudarrisuna. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Jazakumul khairan. Kira-kira paham enggak itu? Belum semuanya. Belum ya. Ya karena ini jarang dipelajari ini. Iya, iya, Ustaz. Iya. Baik. Jazakumul khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena maklumat ini jarang dipelajari tingkat jami'ah. Iya, lanjut di jami'ah. Ya paling-paling kalau diajar itu sudah mau tingkat aliyah, udah mau akhir-akhir itu diajarkan ya. Kalau dia pakai buku yang di situ ada materinya mubtada yang bentuk kedua ya. Ya alhamdulillah di buku salam kita ajarkan ini. Iya. Baik, masih kita lanjutkan Ustaz? Iya. Kita ulang kembali bacaan ini agak silakan. Panjang ya. Iya. Silakan bagi Anda para pemerhati roja yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca di kitab Al-Khulasah di lantai telepon 0218236543. Halo. Silakan. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Syamsul di Bekasi. Pak Syamsul Bekasi, silakan. Masya Allah. Ah, Syamsul ah? Syamsul. Masya Allah. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Qadima zaman. Qadima. Naam. Zaman kata orang masyuftak deh. Dah lama enggak kelihatan antum. Baik, masyaallah. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Ya. Kaya, tafadhal. Naam, Ustaz. Thaniyan, al-mubtada'u lahu fa'ilun sadda masdada al-khabari. Ya. Yushtaratu limubtada'in lahu fa'ilun sadda masdada al-khabari ma yali. Wahid. An yakuna al-mubtada'u wasfan mufradan. Ya. Thani. An yasbiqahu نفي أو استفهام نحو ما نائمة البنت ما نائمة البنتان ما نائمة البنات نحو أمسافر الطالب أمسافر الطالبان أمسافر الطلاب كقوله عز وجل أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر ويجوز أن يعرب راغب خبرا مقدما وأنت مبتدأ مبتدأ مؤخرا لأن ما بعد الوصف مفرد وإن كان مثنى أو جمعا فلا يعرب إلا فاعلا سد مسد الخبر نحو أمستريح الضيفان أمستريح الضيوف أمستريحة البنات نحو ما خارج الولدان ما خارج الأولاد ما خارجة البنات وإذا كان الوصف مثنى أو جمعا وما بعده مثنى أو وما بعده مثنى أو جمع أعرب الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخرا مبتدأ مؤخرا نحو أمسافران المدرسان مسافرون المدرسون طيب أحسن بارك الله فيك فيك بارك الله yeah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yeah. ternyata masih bagus ya bacaannya iya yeah, sudah lama itu belajar dengan saya dulu murid lama berarti iya ada beberapa teman itu iya yeah. belajar bahasa Arab dan ilmu nahwu jazakallahu khairan buat Pak Samsul yang berada di Bekasi atas partisipasinya. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ya, untuk malam ini hanya qiraah saja ya. Qiraah. Karena enggak mungkin kita bahas ya. Nah, ini butuh kena pembahasannya agak berat dari yang pertama. Penjelasannya ya, penjelasannya agak berat panjang ya, perlu dan juga harus terkis. Fokus ya. Baik, silakan ingin baca silakan. Baik. Silakan bagi Anda yang ingin membaca praktek di Kitab Al-Khulasah silakan di line telepon 0218236543. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Mu Abdillah di Solo. Sanian kamu kamu tidak ulahu fa'ilun sadal masdal masdal khobari. Iya. Astarotu ini tidak ulahu fa'ilun sadal masdal khobari mayali. Awalan an yakuna mubtada'u wasfan mufradan. Thaniyan an yasbiqahu nafyin aw istifhamin. Nahwu ma na'imatu bintu. Ma na'imatu banat. Ma na'imatu bintani. Ma na'imatu banatu. Nahwu amusafiru talibu. Amusafiru talibani amusafiru tulabu kakauli ajala-jala arohibun anta'an alihati ya ibrahimu farohibun muktada'un wa anta fa'ilun sadam sadal khobari wa yajuju an yuroba rohibun khobarun muktadaman wa anta muktada'un mubtada'un wa mu'akhkhar. Mubtada'an mu'akhkharan. Wa anta mubtada'an wa mu'akhkharan. Li anna ma ba'dal wasfi mufrad. Li anna ma ba'dal wasfi mufradan. Wa in kana mutanna au jaman fala yurabu illa fa'ilan sadda sama sadal khobari. Nahu amustarihus. Amustarihu bi Daifan, daifan Amustarihu daifani Amustarihu daifani Amustarihu duyufu Amustakhiratu banatu Nahu ma khariju waladani Ma khariju awlatu Ma khariju banatu Ma kharijatul Ma kharijatul banatu Wa idha kana wasfu musanna au jam'an Wa ma ba'dahu musanna au jam'an Urita wasfu khobaran mukaddaman Wa ma ba'dahu mubtada'an mu'akhkharan Nahu amusafiranil mudarrisani Amusafiruna mudarrisani Amusafiruna mudarrisuna Baik, ahsan, barakallahu fik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya kita cukup di sini ya. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan pembahasannya dan juga nanti bisa kita ulang kembali bacaannya ya. Nah, ya. Mungkin ada satu pertanyaan ya, Ustaz. Silakan. Satu pertanyaan dari Pemerhati Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana dengan membaca Al-Qur'an terjemahan perkata dengan ada i'rab sederhana perkatanya atau Al-Qur'an model baru? Apakah bagus untuk pemula untuk belajar bahasa Arab? Mohon nasihatnya. Syukran. Kalau belajar bahasa Arab itu tidak terjemahan ya. Iya. Idealnya adalah tidak diterjemahkan, harus ada guru, conversation langsung. Iya. Mungkin awalnya enggak paham ya. Awalnya enggak paham ya. Nanti akan paham sendiri. Itu ideal begitu. Ya. Kalau belajar bahasa Arab, belajar di translate ya, itu kurang sebetulnya. Ya. Jadi metode yang paling bagus adalah langsung conversation, dan itulah yang diajarkan kami itu waktu di Piah. Kami itu dari kampung itu enggak tahu apa-apa. Padahal guru semua orang Arab kan. Ya. Kena tujuan, kena bahasa itu ada iktisabul lughah nih. Iktisabul lughah itu menyerap bahasa itu dari apa? Sima. Mendengar ya, istima' mendengar. Kemudian apa? An-nazar. Melihat guru itu ngomong mimiknya seperti apa, mendengar kemudian diulang. Nah, insyaallah itu akan paham itu. Dan sering guru itu dulu dari apa? Dr. Mamduh Nuruddin ya, hafizullah taala, sekarang di Amerika dia. Mengajar kepada kami, apa katanya? Kalian itu orang ajam ya, bukan orang apa, bukan orang asli ya. Ya, bahasanya bahasa lughatul um. Bahasa ibu ya, bahasa ibu itu bahasa Indonesia atau bahasa tergantung sukunya. Kalian kalau ingin belajar bahasa Arab, kalian itu seperti anak bayi ya. Anak bayi apakah mereka bisa ngomong? Kan tidak. Dari mana bayi itu mengambil yaktasibul lughah itu? Menyerap bahasanya. Dari apa? Min ummih gitu. Wa min abih wa min ukhtih wa min akhi wa man haulahu gitu. Orang sekitar itu dia, apa yang diguna alatnya? Alatnya bukan pensil. Enggak, dia hanya melihat, mendengar, itu aja. Ya, melihat, mendengar. Dengan sering diulang-ulang mendengar, ya akan apa? Akan terbiasa itu. Nah, itu yang paling bagus seperti itu. Bukan berarti tadi tidak bagus ya. Masih bagus juga untuk apa? Untuk melalui translibat, terjemahan sebagainya. Nah, itu kalau untuk berbicara itu lambat ya. Lambat. Nah, bahasa ini harus ada guru yang bimbing ya. Ya, harus guru, enggak bisa otodidak sendiri ya. Ngomongin siapa nanti? Iya. Ya. Ya, dengan bahasa apa? Untuk dari translate atau diartikan perkata ya. Perkata bisa diartikan, tapi ketika menerjemahkan secara kalimat sempurna, bisa jadi salah dia. Iya. Karena terjemahkan enggak bisa terjemah, translate kan? Translate apa? Perkata. Iya. Mungkin tahu ini kata ini maknanya, tapi ketika disusun, jadi kalimat itu sudah tersusun, bagaimana menerjemahkan yang bagusnya? ya kan, bisa jadi salah paham kan gitu. Nah intinya adalah harus menguasai ilmu nahwu itu ya, baru bisa ya. Nah seperti itu mungkin dia kembali pada terjemah Al-Quran. Kalau Al-Quran ya, kalau hadis ya mungkin sudah ada terjemah hadis, itu tidak cukup juga sebetulnya. Itu hanya untuk sebagai apa, untuk membantu sebetulnya, membantu. Untuk membantu, tapi bukan itu segala-galanya. Tidak. Ya. Baik, demikian saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin ada sebagai istitam atau penutup. Ya. Baik, demikian saja kajian kita. Intinya ada keseriusan, betul-betul keseriusan ya, untuk belajar kemudian diulang-ulang kembali. Ya. Itu intinya. Kalau saya kalau enggak selalu ulang, bisa lupa ini. Ya, kalau seandainya saya tidak mengajar, ya kan, tidak mengajar, mungkin kejar dunia atau bisnis sebagainya, ya sudah. Apa yang dapat Lipia itu sudah hilang semuanya. Karena banyak juga teman-teman ya, teman-teman Lipia itu ya tidak lagi fokus kepada ngajar dan sebagainya, akhirnya apa? Sudah banyak hilang ilmunya. Sayang itu. Ya, kita belajar bertahun-tahun ya. Wallahu a'lam bishawab.